الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab Al-Kabair Al-Dhahabi rahimahullah dan kita masuk di dosa besar yang ketiga. Baik, setelah syirik kemudian yang kedua membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Sekarang al-kabiratu tsalisah as-sihru, sihir. Baik. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah al-kabiratu tsalisah as-sihru. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan tentang sihir, yakni uqat wa qiraat wa nafasat, yakni ikatan-ikatan, kemudian bacaan-bacaan dan juga tiupan-tiupan. Tukang sihir itu menggunakan buhul, ikatan-ikatan, kemudian dibacakan mantra-mantranya di situ, kemudian ditiupnya buhul-buhul itu. Tawassulu biyasahir ilal idrar bil mashhur. Yang tukang sihir itu mengirimkan dengan buhul-buhul tadi, dengan sihir itu, untuk mencelakakan al mashhur, mencelakakan orang yang disihir. Wa minhum, diantara mereka ada yang yuktalu, ada yang dibunuh sampai mati yang tersihir. Diantara mereka ada yang sakit tidak sampai mati. Wa minhum yadhhabul aql, di antara mereka ada yang hilang akalnya. Baik. Ini sihir. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan sihir termasuk dosa besar, dan di sini disebutkan di urutan yang ketiga karena dia menjadikan orang yang disihir itu seperti baim, seperti hewan ternak yang bisa diatur, seperti orang yang tidak memiliki akal. Nah, maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah belum menyebutkan qala li'anna sakhira labudda yakfura. Para tukang sihir itu pasti dia itu kafir, tukang sihir itu kafir. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau bawakan dalilnya yang menunjukkan bahwasanya tukang sihir itu kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi syayatin, akan tetapi syaitan-syaitan itulah mereka yang telah kufur. Di sini ada bacaan lain. Di sini walakinna, ya, nunnya ditasjid. Walakinna syayatina. Ada bacaan lainnya, nunnya ini enggak di tasjid. Di sukun. Walakin. Asyayatin dibaca asyayatinu, bukan syayatina. Karena nun di situ sukun, berjumpa dengan sukun setelahnya di syayatin, sehingga membacanya walakin syayatinu. Ini bacaan lain. Nah, akan tetapi syaitan-syaitan itu telah kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Naam. Mereka mengajarkan kepada umat manusia sihir. Wa ma li syaitan al-mal'un. Dan tidaklah bagi syaitan yang terlaknat ghardun fi ta'limi al-insana, ghardun tujuan dalam ta'limi, dalam pengajaran dia kepada umat manusia. As-sihra, sihir, illa liyusraka bih, kecuali untuk disekutukan dengannya. Jadi tujuan syaitan mengajarkan sihir kepada manusia itu memang tujuannya agar disekutukan dengannya. Baik, sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam tafsir ayat ini dalam suratul Baqarah beliau menyebutkan faedah ta'allumu sihir, mempelajari ilmu sihir. Wa ta'limu. Naam. Dan mengajarkannya kufrun akbar. Kufur besar ya, yang mengeluarkan dari Islam. Naam. Mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakinna syayatina kafaru. Tetapi syaitan itu yang kafir, ya. Yang mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menerangkan bahwasanya sihir itu bisa dihukumi dengan kekufuran tatkala dia menggunakan bantuan dari syaitan, bekerja sama dengan syaitan. Baik, maka sesuai yang beliau menjelaskan, fa idza kana sahir tawassalu ila sihri bil arwa' asyaitaniyah. Kalau tukang sihir itu menyampaikan sihirnya dengan arwah-arwah syaitan, yataqarrabu ilaiha, dia mendekatkan diri kepada syaitan itu, wa ta'abudlaha, dan beribadah kepadanya, hatta tuti'ahu, sampai dia mentaati syaitan. Wa hadza kufrun la syakka fihi, maka ini kufur ya, tidak diragukan padanya. Baik, jadi ada sihir yang menggunakan kerjasama dengan syaitan, ini kufur. Naam, sebagaimana yang baik Allah sebutkan di sini. Baik, tapi ada pula sihir itu yang tidak menggunakan bantuan syaitan, tidak ada kerjasama dengan syaitan. Baik, dengan obat-obatan atau yang semisalnya, Maka Syaikh rahimahullah beliau menyebutkan, amma idza lam yakun kadzalika, adapun jika tidak yang demikian, tidak bekerja sama ya dengan syaitan, fa inna adiyatun, maka itu sudah mengganggu, menyakiti yang disihir. Wa muharram min kabairid dzunub, dan itu juga termasuk haram dan dosa besar. Wa yajibu ala walil amri ayyaqtul sahir, maka wajib bagi penguasa untuk membunuh tukang sihir. Nah, wajib untuk dibunuh, balasan bagi tukang sihir. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Jadi meskipun dia tidak melalui bantuan syaitan, nah tetap dia muharram karena adiyah, karena dia mengganggu, menyakiti orang yang disihir. Jadi kita sebutkan, dijadikan orang disihir itu seperti binatang, diatur, yang seakan-akan dia tidak memiliki pikiran. Nah, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah jika ditanya tentang hukum sihir, beliau menyatakan siflana sihraka. Sebutkan, jelaskan bagaimana sihirmu. Apakah dengan bantuan syaitan atau sama sekali tidak ada kaitannya dengan syaitan? Naam. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala Allah Ta'ala an Harut wa Marut. Allah Ta'ala Naam menyebutkan tentang kisah Harut wa Marut. Ini dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang yang mengajarkan sihir. Ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji umat manusia, mengajarkan sihir kepada manusia. Tetapi sebelum Harut dan Marut ini mengajarkan sihir kepada seorang, keduanya menyatakan innama nahnu fitnatun, kami ini fitnah, ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur, jangan kalian kufur karena mempelajari sihir. Fata'allamuna minhuma, lalu mereka umat manusia mempelajari dari Harut wa Marut ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawji, apa-apa yang memisahkan dengannya antara seseorang dari istrinya atau dari suaminya. Ini diantaranya bentuk sihir, memisahkan suami istri, dibikin satu dengan yang lainnya benci. Ini model sihir yang paling banyak. Ila an qala, sampai firman Allah, walaqad alimu laman istarau ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh-sungguh mereka tahu bahwasanya orang yang istarahu, orang yang menukar istara, di sini Allah menggunakan bahasa istara, membeli. Seseorang itu tatkala membeli barang, menunjukkan dia itu senang dengan apa yang dia beli, yang mau dia beli, senang. Baik. Sama dengan ini, orang yang mempelajari ilmu sihir karena dia senang dengannya. Maka mereka-mereka yang membeli, menukar, nah, dengan mempelajari ilmu sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak memiliki bagian di akhirat. Dia tidak memiliki bagian di akhirat, tidak mendapatkan pahala di akhirat. Al-ayah. Naam. Di sini jelas ucapan Harith wa Marut, fala takfur. Jangan kalian, jangan kamu kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Naam. Sehingga ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan anna sikhra wal iyadu billah min a'zamil fasadi fil ardi, bahwasanya sihir itu termasuk sebesar-besar kerusakan di atas muka bumi ini. Wa min a'zami surur, dan sebesar-besar kejelekan. Naam, di atas muka bumi ini. Ini ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Itu tentang sihir. Ya. Naam. Orang-orang yang pelajari ilmu sihir, maka dia kufur. Orang-orang yang mempraktekkan ilmu sihir yang telah dia pelajari, ya, maka dia kufur. Baik, kufrun akbar. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau memberikan keterangan. Qala fatara khalqan katsiran. Maka kamu lihat khalqan katsiran, banyak orang, minad dhulal, dari orang-orang yang sesat, yadkhuluna fi sikhri, mereka masuk ke dalam sihir ini, yakni mempelajari sihir. Wa yadunnuna haraman faqat, dan mereka mengira sihir itu hanya haram saja. Wa ma yasuruna anil kufur, dan mereka tidak merasa kalau sihir itu kufur, ya, yang sampai bisa mengeluarkan pelaku dari Islam. Mereka hanya memahami sihir itu cuma haram, selesai. Ya, tidak sampai dalam tingkat kekufuran. Baik khuluna fi ta'allumi simia, dan mereka pun masuk untuk mempelajari simia. Simia itu sihir. Wa amilaha, dan mengamalkannya, mempelajari sihir kemudian mengamalkannya. Wa hiya mahdhu sihri, itulah semata-mata sihir. Naam. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun, dalam mengikat seseorang dari suaminya itu sihir. Wa bi mahabbati zawji li imra'atihi wa fi bughdhiha wa bughdhihi, dalam kecintaan seseorang kepada pasangannya, di dalam kebencian dengan sebagiannya. Wa asbahu dzalika bi kalimatin majhulah, dan yang semisalnya dengan kata-kata yang tidak diketahui. Aksaruha syirkun wa dhalalun, yang mayoritasnya kesyirikan dan kesesatan. Ini model sihir yang paling banyak, yakni memisahkan suami istri, atau sebaliknya membuat senang orang lain dengan orang lain. Naam. Ini model sihir yang paling banyak. Maka tadi disebutkan dalam ayat itu, ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji, yang memisahkan seorang dari pasangannya dengan lewat perantara sihir. Baik. Wa qala, naam. Ini ucapan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya. Nyata masih banyak kemudian taib kaum muslimin yang mereka-mereka masih mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir dalam keadaan mereka mengira itu hanya sebatas haram, tidak sampai derajat kufur. Nah, yang mengeluarkan mereka dari Islam. Baik. Dan beliau menyebutkan di sini tukang sihir itu menggunakan ucapan-ucapan yang majhulah, mantra-mantra yang tidak dikenal. Mayoritasnya syirik dan sesat mayoritasnya. Baik. Dan mungkin sebagian kecil menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dicampur-campur dengan yang lainnya. Nah, sebagai mantra-mantra sihirnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini dalil ya yang beliau sebutkan min Al-Quran. Baik. Qala rahimahullah. Wa haddu sahir al-qatlu. Bagi tukang sihir itu dibunuh. Li'annahu kafara billah. Karena dia telah kufur kepada Allah. Au dar al-kufra. Atau menyerupai kekufuran. Atau menyerupai kekufuran. Naam. Baik, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan tadi sedikit tanukil. Wa yajibu ala walil amri ayyaktula sahir, wajib bagi penguasa untuk membunuh tukang sihir. Nah, biduni taubatin, tanpa taubat. Tanpa diminta untuk bertaubat. Bimakna ayyaktulahu qatlan wa in taba. Nah, tetap dibunuh meskipun dia taubat. Li'annahu intaba, karena kalau dia bertobat fa amru ilallah, itu urusannya dengan Allah. Wa illam fa ilallah, jika tidak bertobat juga urusannya dengan Allah. Lakinnana naqtuluh, tetapi kita membunuhnya. Dar'an lima dorotihi wa masadatih, dalam rangka untuk mencegah mudorot dan kerusakannya. Nah, jadi tanpa diminta untuk bertobat. Nah, dan kata beliau rahimahullah kata sesemin, wa amma idalam yatub, adapun jika dia tidak bertobat dari sihirnya, huwa min ahli nar, maka dia termasuk penduduk neraka. Naam, idza kana sihruhu mukaffiran, jika sihirnya itu ya termasuk sihir yang kufur, yang kerjasama dengan syaitan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini penjelasan sesami rahimahullahu ta'ala. Haddus sahir al-qatl. Ya. Hukuman bagi tukang sihir itu, naam, dibunuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masuk adillah minal hadis. Istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh yang membinasakan. Fadakara minha as-sihr. Disebutkan di situ di antara tujuh itu sihir. Itu perkara yang membinasakan. Baik. Naam. Ini al-mubiqat termasuk yang membinasakan. Sihir. Sehingga Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Fadhlu Ilmi Salaf Alal Khalaf Beliau menyebutkan fa ilmu ta'thirin nujum batilun. Ilmu ta'thirin nujum, ya, ramalan dengan bintang-bintang, nah ini batil. Wal amal bimaktadahu, kemudian mengamalkan, ya, dengan ilmu itu, taib, kufrun, ini termasuk kekufuran, ya. Nah, maka setelah menyebutkan dalil ini, Imam Dhaib menyebutkan fal yattaqil 'abdu rabbahu, hendaknya seorang hamba itu bertakwa kepada Rabb-nya. Wala yadkhulu fi ma yasuru bi dunya wal akhirah, jangan masuk dalam perkara-perkara yang menyebabkan kerugian na'am dunia dan akhirat. Ya, ini mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Baik, ilmu yang tidak ada faedahnya, ilmu yang tidak ada manfaatnya. Naam. Qala wa yurwa ani nabihi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan haddu sahir darbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal dengan pedang. Sahih annahu min qawli Jundub. Ini sahih mauquf, bukan ucapan Rasulullah, ya, ucapan sahabat. Naam. Jadi ucapan sahabat bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu hukuman bunuh. Qala wa qala Bujala bin Abdah atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin, datang kepada kami suratnya Umar sebelum beliau meninggal setahun, ya, setahun sebelum beliau meninggal. Anek tulu, bunuhlah kulla sahirin wa sahiratin, bunuhlah setiap tukang laki-laki dan tukang sihir perempuan. Perintah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Agar tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan itu dibunuh. Ini hukuman, ya, hukuman bagi tukang sihir. Nah, kalau dalam surat Al-Alaq itu disebutkan nafasatil, penyihir perempuan, karena aglab mayoritas tukang sihir itu perempuan, ya, maka itu disebutkan penyihir perempuan. Yang paling banyak penyihir itu perempuan. Baik. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yadkhulunal jannah, ada tiga yang tidak akan masuk surga. Yang pertama mutminu khamrin, orang yang kecanduan dengan khamr. Yang kedua waqati'u rahmin, yang memutuskan kekerabatan. Yang ketiga wa musaddiqun bisikhri, yang mengakui, ya, yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad fi Musnad. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Sebagian ada menyatakan sahih. Naam. Di sini sahihnya itu paling akhir, wa musaddiqum bisikhri. Tatkala orang yang membenarkan sihir itu tidak masuk surga, terus bagaimana dengan tukang sihirnya? Ini berbicara tentang orang yang percaya, ya. Orang yang percaya dengan sihir, nah, terus bagaimana dengan pelaku sihirnya, tukang sihirnya? Nah, baik. Qala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwalah syirkun, rawi Ahmad wa Abu Dawud, hadisnya sahih. Naam. Ar-ruqa, ruqyah, bacaan-bacaan yang dibaca seseorang, ya. Baik. Kemudian tamaim, itu disebutkan setelahnya itu. Naam. Dan tiwalah, itu syirik, tiga-tiganya syirik, ruqyah, tamaim, dan tiwalah. Qala at-tiwalah na'un minas sihri. Tiwalah itu jenis dari sihir. Wa huwa tahbibul mar'a ila zauj, yang membuat seorang perempuan senang dengan suaminya. Naam, tiwalah. Atau ada yang menyebut itu ilmu pelet. At-tamimah farzatun turaddul ain, jimat untuk menolak ain. Ain itu sihir lewat mata, pandangan. Baik. Ini ketiga-tiganya syirik. Nah, ketiga-tiganya syirik. Disebutkan di sini ruqyah. Kemudian jimat dan tiwalah. Adapun ruqyah, Al-Khattabi rahimahullah beliau menjelaskan, ini kalau yang di kitab Al-Kabair yang nuskhah yang lainnya disebutkan ucap, wa amma idza kanat arabil Qur'an aw bi asma'illahi ta'ala. Adapun kalau ruqyah dengan Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah, fayya mubahah, maka itu boleh. Ruqyah itu jampa-jampi yang dibaca, ya, untuk yang sakit. Jika dia dari ayat Al-Quran atau nama-nama Allah, ya, itu boleh. Ini syaratnya ruqyah yang diperbolehkan. Dia dengan Al-Quran atau dengan Al-Sunnah berbahasa Arab dan difahami maknanya. Nah, adapun jika selain itu yang kategori syirik. Ya. Tidak tahu menggunakan bahasa apa. Ya. Naam, itu ar-ruqa, ar-ruqyah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian beliau rahimahullah menutup pembahasan dosa besar ini dengan memberikan penjelasan wa'lam anna katsiran min hadhil kaba'ir, ketahuilah bahwasanya kebanyakan dari dosa-dosa besar ini, bal amatuha illal aqal, bahkan mayoritasnya kecuali sedikit, yajhalu khalqan kathiran minal ummah, yang banyak umat manusia ini belum tahu tahrimahu, keharamannya. Jadi dosa-dosa besar, bukan hanya sihir ini, semuanya. Kebanyakan umat manusia itu tidak tahu tentang keharamannya. Wa ma balagau az-zajr fihi walal wa'id. Naam. Tidak sampai kepadanya zajr, larangan. Tidak sampai pula ancamannya. Naam. Jadi kebanyakan orang itu enggak ngerti, ini dosa besar. Dia rutin jalankan, tidak sampai info kepadanya larangan perbuatan itu, ancaman bagi pelakunya. Fa hada dharbu fihim tafsilun, dan bagian ini ada perincian. Naam. Jadi ini beliau mau jelaskan ya. Bahasanya ternyata mayoritas umat manusia atau kaum muslimin itu tidak tahu tentang dosa-dosa besar. Fayam bagi lil alim alla yasta'jil 'alal jahil. Maka sepatutnya bagi orang alim untuk tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa menghukumi orang jahil. Baliar fukubi, akan tapi lemah lembut dengannya. Jangan langsung menghukumi, karena bisa jadi orang yang menjalankan itu tidak tahu kalau itu haram. Maka hendaknya lemah lembut. Wa yu'allimuhu mimma 'allamahu Allah, dan mengajarinya orang yang tidak tahu itu apa-apa yang Allah mengajari kepadanya. Nah, ajarkan kepada umat manusia tentang ini loh haram, ini dosa besar. Karena mereka-mereka yang bergelimang dengan perbuatan itu mayoritas tidak tahu kalau itu dosa besar. Walasiyama idza kana qaribul ahli bijahiliyah. Apalagi jika dekat masanya dengan jahiliyah, dia baru lepas dari masa jahiliyah, baru masuk Islam. Ya. Naam. Sehingga tatkala orang-orang yang baru lepas dari masa jahiliyah dan masuk Islam, kemudian mereka menjalankan salah satu dari dosa besar, maka jangan langsung disikapi. Sikapi dengan lemah lembut, terangkan kepadanya tentang perbuatan yang kamu jalani ini dosa besar, haram. Nah, bat nasafi biladil kufil ba'idah, dan dia tumbuh di negara kufur yang jauh, tinggalnya di negeri kufur. Enggak ada muslim di situ. Nah, dia tinggal di lingkungan yang semuanya kafir. Nah, wa usira wa juliba il ardil Islam, dia pun ditawan dan dibawa ke negeri Islam. Wa wa Turki kafirun aw Kurji, dia orang Turki yang kafir atau orang Kurji. Musyrikun la ya'rifu bil arabi, dia musyrik, enggak kenal Arab. Fasarahu amiru Turki, lalu dibeli oleh penguasa Turki. La ilma indau, yang tidak tahu ilmunya. Wala fahm, dan tidak memiliki pemahaman. Fabil juhdi intalafadu bisyahadatain, maka dengan apa kerja keras jika mengucapkan dua kalimat syahadat, fa in fa'imal bil arabi hatta yafqahu makna syahadatain ba'da ayamin walayalin. Dan jika memahami bahasa Arab sampai mengerti makna dua kalimat syahadat yang diucapkan setelah beberapa hari dan beberapa malam, fabiha wa ni'mat, maka itu kenikmatan. Jika ada orang tinggal di negeri kafir, kemudian ditawan, ya, dibawa ke negeri muslim, gak kenal bahasa Arab, kemudian dia bisa mengucapkan syahadat, sampai dia ngerti makna syahadat yang dia ucapkan, maka itu sebuah kenikmatan. Ya. Dalam keadaan taib, dia tumbuhnya bukan di lingkungan muslimin. Dia tinggalnya taib di lingkungan mayoritasnya orang-orang kafir atau bahkan semuanya orang-orang kafir. Kemudian dia tinggal di negeri muslim dan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa paham bahasa Arab, ngerti makna dua kalimat syahadat yang dia ucapkan, maka itu sebuah kenikmatan. Summa qad yusalli wa qad la yusalli. Kemudian kadang sholat, kadang enggak sholat. Wa qad yulaqinu al-fatihah. Wa qad yulaqinu al-fatihah. Dan kadang ditalkin, diajari mengucapkan al-fatihah. Ma'atul. Dengan sangat panjang. In kana ustadzuhu fi dinun ma. Baik. Jika memang ustadz yang ngajar itu memang ngerti agama. Wa in kana ustadzu sabihan bihi. Kalau ternyata ustadz yang ngajari itu sama dengan yang diajari, sama-sama tidak paham. Amin aina lihadzal miskin ayarifa syara'il Islam. Maka dari mana orang yang model demikian itu kemudian mengenal syarat-syarat Islam, wal kabair dan dosa-dosa besar. Nah, mesti naba dan menjauhi dosa-dosa besar. Dari mana jalannya? Dia tinggal di negeri kafir, kemudian dibawa ke negeri muslim, baru ngerti bahasa Arab, mengucapkan syahadat, ngerti maknanya, kadang sholat, kadang tidak, diajari al-fatihah, dan yang ngajari juga tidak terlampau beda dengan yang diajari kemampuannya, pemahamannya. Terus dari mana orang-orang yang sudah demikian kemudian ngerti tentang syarat Islam? Nah, baik. Wal wajibat, dan juga dari mana ngerti kewajiban-kewajiban, wa tiyanuha, dan menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Baik. Fa in urifa hadza mubiqatil kaba'ir, dan jika urifa, dikasih tahu tentang mubiqatil kaba'ir, ya, dosa-dosa besar, wa khadhar minha, kemudian berhati-hati darinya, warganil faraid, dikasih tahu, diajari tentang rukun-rukun yang wajib, wa taqada, dan meyakininya, fa huwa sa'idun, maka dia orang yang berbahagia. Wadzalika nadir, itu jarang. Naam. Jadi sampai bisa ngerti syariat Islam, ngerti ini dosa besar, kemudian menjauhinya, ini perkara-perkara yang wajib harus diyakini. Nah, kalau sampai ini, maka orang itu sa'id. Orang itu termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Tapi sedikit model yang demikian. Sampai Ayyub Asy-Syahtiyani belum menyatakan inna minas sa'adah, termasuk dari kebahagiaan, al-hadas wal-a'jami orang-orang yang kecil, anak-anak kecil, dan orang-orang ajam non Arab, ya. Baik. Kemudian yuwaffiquhum Allah, yang keduanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, alim min ahli sunnah. Ditemukan dengan seorang yang alim min ahli sunnah. Ini sebuah kebahagiaan yang kadang kita naam jarang memahaminya. Tatkala seorang itu tumbuh di tempat-tempat yang di situ ada seorang alim min ahli sunnah, itu sebuah kebahagiaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dia diberikan taufik oleh Allah. Nah, semenjak remaja atau bahkan semenjak kecil, dia sudah ditemukan dengan seorang alim yang pemahamannya ahlu sunnah. Orang yang non Arab, lisannya enggak bisa bahasa Arab. Kemudian Allah pertemukan dengan seorang alim ahli sunnah, sampai dia bisa belajar darinya, itu sebuah kebahagiaan. Tapi kadang nikmat ini kemudian jarang kita syukur. Karena sebagaimana yang kita sering sebutkan, nikmat itu akan terasa berguna bagi kita dan sangat kita butuhkan tatkala nikmat itu sudah dicabut, sudah tidak ada sama kita. Baru merasa, oh ternyata nikmat yang demikian itu. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumul. Bayangkan jika sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dia belum ngerti syariat Islam, dia belum tahu mana dosa besar yang harus dia jauhi, karena dia tidak mendapatkan taufik dipertemukan dengan seorang alim min ahli sunnah. Apa yang dia pelajari sejak kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal, itu sesuatu yang keliru. Yang dia yakini itu sebuah kebenaran. Nah, ini orang-orang celaka. Naam, ini ikhwan fi dina azani wa a'azzakumullah. Maka Imam Budhaim menyatakan bahwa Said itu orang yang berbahagia itu. Kalau sampai berjumpa, nam diajari oleh seorang pengajar untuk mengenalkan syariat Islam, untuk mengenalkan kewajiban-kewajibannya dan dia jalankan, mengenalkan itu dosa-dosa besar yang harus dia jauhi. Bahwa sa'idun wa dhalika nadirun. Itu jarang. Bayam bagi lil abdi ayyahmadallaha ta'ala alal afiyah. Maka hendaknya bagi seorang hamba untuk memuji Allah alal afiyah, ya, atas taib afiyah, yakni kesehatannya atau keutamaan yang telah Allah berikan kepadanya. Naam. Sehingga tatkala kita termasuk dari model yang demikian, ya, ada orang-orang yang mengajarkan kepada kita ilmu agama, maka kita harus memuji Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sedikit hamba-hamba Allah yang belum mendapatkan nikmat itu. Baik. Bayam bagi lil abdi ayyahmadallaha ta'ala alal afiyah. Fa in qila, jika dikatakan wa farrata likauni ma sa'ala amma yajibu alaihi. Kalau dia menyatakan orang itu farrata, ya. Farrata itu naam, orang itu tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Karena kenapa dia tidak bertanya tentang apa-apa yang wajib bagi dia? Qila hadza madara fi ra'sih. Ini yang berputar di kepalanya. Wala istas'ara anna su'al man yu'allimu yajibu alaihi. Wala astasiru, dan tidak merasa bahwasanya soal pertanyaan pada orang yang yu'allimuhu, mengajarinya itu wajib atasnya. Faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka tidak ada baginya cahaya. Wala ya'zamu ahadun illa ba'dal ilmi. Tidak berdosa seorang kecuali setelah mengilmui. Ini terkait pembahasan masalah udzur bil jahli. Kalau seseorang itu, ini pendapatnya mu'alif, kalau seorang itu memang tak adanya demikian, tinggal di negeri kafir, ya, sehingga sampai dia tidak mengetahui dosa-dosa besar, sampai kemudian dia menjalankan dosa-dosa besar, itu tidak berdosa, ya, karena dia tinggal di negeri kafir dan tidak ada orang-orang yang mengajarkan kepada dia tentang ilmu agama. Sehingga kalau ada yang bertanya, oh itu kan salahnya dia, kenapa dia tidak bertanya tentang apa-apa yang wajib bagi dia? Naam. Maka kata beliau, tidak ada dosa sebelum seorang itu mengilmuinya. Wa ba'da qiyamil hujjah alaih, sebelum ditekan hujjah kepadanya. Wallahu latifun bi ibadihi. Naam. Raufun bihim. Ya, Allah itu lembut dengan hamba-hambanya. Qala ta'ala, wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'asa rasulan, dan tidaklah kami mengadab sampai kami utus rasul. Ya. Wa qad kana sadah bil habasah, dan sadah sahabat, tokohnya sahabat di hadap. Wa yanjulul wajib bat takhrim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu kepada nabi tentang perkara yang wajib, tentang perkara yang haram. Fala yabluhum tahrimuhu, tidak sampai kepada mereka sahabat yang ada di Habasa ini perkara yang wajib bagi mereka, bagi kaum muslimin, illa ba'da surun, kecuali beberapa bulan setelah turun wahyu itu baru nyampe kepada mereka, dengan jarak yang sangat jauh, ya, dari Madinah ke Habasa. Nah, misalnya hari ini turun wahyu tentang perkara yang haram, para sahabat yang ada di Madinah sudah tahu dan menjalankannya, pada perkara yang haram meninggalkannya, sahabat yang di tempat yang jauh belum sampai berita ke mereka. Baik. Bahwa fitil kalasur ma'durun bil jahli hatta yablughum nas, dan mereka yang belum sampai wahyu kepada mereka itu, mereka mendapatkan udzur dengan ketidaktahuan mereka. Mereka menjalankan perkara yang haram, maka mereka tidak berdosa. Kenapa? Belum sampai wahyu itu datang kepada mereka. Meskipun sahabat yang di Madinah sudah meninggalkan perkara itu, ada sahabat yang menjalankan di tempat yang lain karena ketidaktahuan mereka, mereka enggak berdosa. Fakadha, demikian pula yukdaru bil jahli, mendapatkan udzur kullu man lam ya'lam hatta isma'an nas, semua orang belum mengetahui sampai mendengar nas. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, ya. Jadi orang-orang yang menjalankan perbuatan haram, ya, dosa besar atau yang semisalnya, karena kejahilannya. Jahilnya kenapa? Kalau dia tinggal di tempat yang jauh, di pelosok, tidak ada kaum muslimin di situ, tidak ada orang mengajarkan Islam di situ, maka dia mendapatkan udzur dengan ketidaktahuannya. Tapi jika dia tinggal di tengah-tengah muslimin, tetapi dia menjalankan perkara-perkara haram, kenapa dia jalan? Karena ketidaktahuannya. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia malas untuk mencari tahu. Padahal di situ ada orang-orang yang mengajarkan tentang agama, tentang ilmu-ilmu agama, perkara-perkara haram. Maka model yang kedua ini tidak mendapatkan udzur. Ini bedanya udzur bil jahli. Dia tinggal di mana? Baik. Agama Islam yang mayoritas Di situ diajarkan ajaran-ajaran Islam, tapi dia tidak mau tahu, tidak mempelajarinya, sehingga dia terjatuh dalam perkara-perkara haram, maka dia tidak mendapatkan udzur karenanya. Beda dengan orang-orang yang tinggal di pelosok, tidak sampai naam khobar-khobar atau perkara-perkara yang Allah haramkan kepadanya, karena tidak ada pendakwah di sana, maka tatkala dia menjalankan perkara yang haram karena ketidaktahuannya, maka dia mendapatkan udzur. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, itu dosa besar yang ketiga. Nah, karena nantinya kita akan masuk dosa besar yang selanjutnya tentang permasalahan shalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.